إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، di siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Biiznillah, pada siang hari ini kita akan membaca tiga hadis yang terakhir di dalam bab tentang kesabaran. Hadis yang ke-52 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari pada pemimpin kalian. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, tunaikan kewajiban kalian terhadap mereka dan kalian minta kepada Allah hak kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang pertama ini, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diletakkan di dalam bab tentang kesabaran oleh Al-Imam An-Nawawi karena berkaitan dengan kesabaran terhadap perlakuan penguasa, pemimpin Muslim. Nabi menjelaskan bahwa sepeninggal Nabi akan ada orang-orang pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri, mengumpulkan harta hanya untuk dirinya. Orang-orang lain yang lebih berhak terhadap harta itu tidak diberi, atau mementingkan kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri. Nah, akan ada yang seperti itu. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah kalau kami mendapati pemimpin-pemimpin yang demikian? Ini menunjukkan para sahabat benar-benar menginginkan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengalami fitnah tertentu. Mereka mengharapkan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Nabi menjawab, memberikan teladan, memberikan bimbingan beliau yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin setelah para sahabat. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik dan para sahabat adalah murid terbaik. Murid-murid terbaik. Mereka bertanya suatu pertanyaan yang sebenarnya mewakili kita. Mungkin sebagian sahabat tidak mengalami kejadian pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri itu. Tapi ketika mereka bertanya sesuatu hal yang akan terjadi nanti, apa yang Anda perintahkan kepada kami, wahai Rasul? Jawaban dari Rasul itu menjadi bimbingan, menjadi pedoman bagi kaum muslimin yang hidup setelah para sahabat. Nah, Nabi menjelaskan, kalau menghadapi pemimpin yang demikian, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum, kalian tunaikan hak mereka terhadap kalian. Tunaikan hak penguasa itu terhadap kalian. Apa hak penguasa muslim, pemimpin muslim terhadap kita? Kita bersikap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau mereka memberikan perintah dalam hal-hal yang ma'ruf, bukan kemaksiatan kepada Allah, kita harus mentaati mereka. Nabi memerintahkan kita menunaikan hak mereka terhadap kita. Jalankan kewajiban-kewajiban kalian terhadap waliul amr yang muslim. Meski waliul amr itu bersikap mementingkan diri mereka sendiri. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian minta kepada Allah hak kalian terhadap mereka. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di sini, ay is'alullaha an yahdiyahum hatta yu'addukumul haqqa alladhi 'alaihim lakum. Mintalah kepada Allah agar memberikan hidayah kepada para pemimpin tersebut sehingga mereka bisa menunaikan hak kalian. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa hadza min hikmatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hikmah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu alaihi salatu wassalam alima anna an-nufus shahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya jiwa manusia itu tabiat asalnya kikir. Tidak suka kalau haknya tidak diberikan. Nah. Wa annaha lan tasbiru ala man yasta'thiru alaihim bihuquqihim. Dan tabiat asal manusia biasanya tidak sabar ketika ada orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Tabiat manusia secara asal akan merasa, ah, dia ini mementingkan diri sendiri. Kita harus memperjuangkan hak kita. Kebanyakan orang tidak sabar. Ini tabiat asal. Dan Nabi mengetahui hal itu. Walakinnahu alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fihi alkhair. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam membimbing mereka untuk melakukan hal-hal yang akibatnya akan mendapatkan hasil baik bagi mereka. Nah, وذلك بأن نؤدى ما يجب علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك وندعو الله لهم بأن يعطونا حقنا. Nah, yang demikian itu agar seseorang menunaikan kewajiban mereka dengan bersikap mendengar dan taat kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf dan tidak menentang kekuasaannya tidak berusaha mengambil alih kekuasaannya. Dan berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin tersebut memberikan hak kita yang mereka tahan. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengkhabarkan peristiwa yang benar-benar terjadi sepeninggal Nabi. Nah, karena para pemimpin-pemimpin sejak masa dulu kala, ya, setelah sepeninggal Nabi, mereka mementingkan diri mereka, mengumpulkan harta, mereka makan bermewah-mewahan, minum bermewah-mewahan, memakai pakaian yang bermewah-mewahan, tinggal di tempat yang demikian megah, ya, menaik kendaraan yang mewah. Nah, mereka mendahulukan diri mereka, ya, dalam harta-harta manusia untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Nah, jadi banyak pemimpin-pemimpin sepeninggal Nabi yang bersikap demikian. Itu terjadi sesuai dengan yang dikhabarkan Nabi, sehingga menunjukkan benarnya nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang kedua adalah hendaknya seseorang bersikap hikmah, ya, dalam hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya kekacauan. Nah, kalau masyarakat tidak dibimbing dengan bimbingan Nabi untuk bersabar terhadap sikap zalim penguasa yang mementingkan dirinya sendiri, maka bisa jadi akan timbul kekacauan. Nah, perlu sikap hikmah di sini. Nabi memerintahkan untuk bersabar dan melakukan kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat yang berbeda, yaitu sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansar qala, bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan. Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya Anda menjadikan aku sebagai amil, amil zakat, petugas pengumpul zakat, ya, kemudian diberikan kepada waliul amr, sebagaimana Anda telah menjadikan fulan dan fulan sebagai amil? Nah, ini ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar meminta jabatan sebagai seorang amil zakat kepada Nabi, sebagaimana Nabi telah menjadikan fulan sebagai amil zakat. Jadikan saya seperti fulan sebagai amil zakat juga. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya, sepeninggal aku, akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri dan kelompok mereka sendiri. Fasbiru hatta talqawni alal haud. Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Telaga Nabi di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang meminta kepada Nabi untuk dijadikan sebagai amil zakat. Nah, tapi Nabi dengan pertimbangan kemaslahatan tidak menjadikan laki-laki tersebut sebagai amil zakat. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa hal itu beliau lakukan karena maslahat. Nah, Nabi tidak akan membuat kebijakan atas dasar sikap mementingkan diri dan kelompoknya. Apa yang diputuskan oleh Nabi itu adalah untuk kebaikan. untuk pertimbangan kebaikan, bukan karena mementingkan diri sendiri atau kelompok beliau atau kerabat beliau didahulukan, bukan. Itu yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Artinya, keputusan pemimpin di masa Nabi itu keputusan yang sesuai dengan maslahat, bukan karena mementingkan diri dan kelompoknya. Adapun nanti di masa-masa yang akan datang sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa tahun kemudian, ya, setelah para Khulafaur Rasyidin, nah, bisa jadi nantinya akan ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, yang tidak memilih sebagian orang menjadi petugas atau pejabat tertentu karena lebih mementingkan diri dan kerabatnya. Nah, Nabi memberikan penjelasan demikian. Satalqauna ba'di atharatan. Akan ada sepeninggalku orang-orang yang pemimpin yang mendahulukan kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Kemudian Nabi memberikan bimbingan. Fasbiru, bersabarlah kalian pada waktu itu. Hatta talqauni 'alal haud, hingga kalian akan berjumpa denganku di telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, annakum idza sabartum fa inna min jazaa'illahi lakum 'ala sabrikum an yusqiyakum min haudhihi, haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian bersabar terhadap kezaliman penguasa yang tidak memberikan hak kalian, maka balasan dari Allah atas kesabaran kalian itu adalah Allah akan memberikan kalian minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna jami'an mimman yariduhu wa yashrabu minhu. Semoga Allah menjadikan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang turun ke telaga Nabi, ya, menghampiri telaga Nabi dan minum darinya. Telaga ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan ada di hari kiamat, di waktu dan tempat yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia sangat membutuhkannya. Karena di waktu dan tempat itu pada hari kiamat, manusia mengalami kesedihan, ya, dan penderitaan. Mereka berkeringat, suasana sangat panas. Mereka sangat memerlukan air. Nah, maka mereka kemudian menghampiri telaga Rasulullah SAW, telaga yang sangat besar, panjangnya sebulan perjalanan dan lebarnya sebulan perjalanan. Nah, sangat panjang, sebulan perjalanan. Ya, kalau dari Madinah ke Tabuk, ya, sekitar 650-an kilometer, itu ditempuh dalam perjalanan 15 hari. Berangkatnya 15 hari, pulangnya 15 hari. Jadi kalau perjalanan pada waktu itu, kalau sebulan ya bisa sampai 1000 kilometer. Nah, kalau perhitungannya seperti pada perjalanan di perang Tabuk. Jadi telaga Nabi itu sangat besar, panjangnya sebulan perjalanan, nah, dan lebarnya sebulan perjalanan. Nah, sumber mata air dari yang masuk ke telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari dua talang, dua pancuran yang berasal dari Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sungai Al-Kautsar itu di surga, ada telaga Nabi yang ada di hari kiamat ketika seorang masih belum masuk ke dalam surga. Sumber air ke telaga itu dari Al-Kautsar, sungai yang ada di surga yang juga diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Nah, maka dikucurkan air yang masuk ke telaga itu, yang bersumber dari sungai Al-Kautsar itu, ma'an ashaddu bayadhan minal laban, air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari bau harum misk kasturi. Dan gayung-gayung yang dipakai untuk mengambil air dan diminum, gayung-gayungnya itu bagaikan bintang-bintang di langit, seperti bintang di langit dalam hal bersinarnya, keindahannya itu seperti bintang di langit, gayungnya seperti bintang di langit, dan juga banyaknya, jumlah gayung itu banyaknya seperti bintang di langit. Jadi seperti bintang di langit, kata Syekh Ibn Utsaimin, gayungnya itu dalam hal keindahan dan jumlahnya. Nah, man syariba minhu syarabahu wahidah lam yadhma' ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum satu kali tegukan dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, kemudian Syekh Ibn Utsaimin berdoa, Allahumma ja'alna mimman yashraba minhu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meminum darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabat agar bersabar ketika melihat ada penguasa-penguasa yang mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Karena kesabaran terhadap kedzaliman penguasa termasuk sebab seseorang bisa singgah di telaga Nabi dan meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, dan wajib diketahui bahwasanya manusia itu mendapatkan pemimpin sesuai dengan perbuatan mereka. Jika mereka banyak berbuat jelek dan jahat, maka Allah akan jadikan pemimpin mereka pemimpin yang buruk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim memimpin orang zalim yang lain disebabkan perbuatan mereka. Orang banyak berbuat zalim, Allah beri hukuman kepada orang-orang zalim itu pemimpin yang zalim. Jika rakyat baik, maka Allah akan memudahkan bagi mereka pemimpin yang saleh. Jika kondisinya sebaliknya, maka pemimpinnya juga sebaliknya. Jika buruk, maka pemimpinnya juga buruk. Dan disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Khawarij, kata Syekh, datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata, wahai Ali, kenapa manusia banyak mengkritik Anda, tapi mereka dulu tidak banyak mengkritik Abu Bakar dan Umar? Kenapa di masa kepemimpinan Anda banyak yang mengkritik Anda, sedangkan di masa Abu Bakar dan Umar tidak banyak yang mengkritik mereka? Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya para rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu adalah seperti saya dan orang-orang yang semisal dengan saya, kata Ali. Sedangkan rakyat-rakyatku adalah orang-orang seperti kalian. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, baik, jadi jangan kemudian seseorang itu selalu fokus untuk memperbaiki pemimpin, tapi lupa untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Nah, memang kebaikan dari pemimpin itu adalah suatu hal yang sangat diharapkan. Baiknya pemimpin akan diharapkan memudahkan perbaikan bagi masyarakat, tapi jangan hanya fokus pada perbaikan pemimpin saja, lupa dengan perbaikan pada masyarakatnya. Nah, masyarakatnya dibiarkan tidak pernah diarahkan kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka fokus hanya mengkritik pemerintah dan pemerintah saja. Nah, karena bisa jadi pemimpin yang zalim itu adalah hukuman dari Allah kepada rakyat yang zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaf'alun. Kita baca hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, yang terakhir di dalam bab kesabaran ini. Hadis yang ke-54 dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syams qama fihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hari-hari kehidupan beliau pada saat akan bertemu dengan musuh dalam sebuah pertempuran, beliau menunggu masa hingga matahari tergelincir. Kemudian Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat yang akan berperang, yang akan bertemu dengan musuhnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, minta keselamatan, kesehatan. Al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi jika kalian bertemu dengan musuh, hendaknya kalian sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahar, ya Allah, zat yang menurunkan kitab dan yang memperjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan, mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkan, porak-porandakan mereka, kalahkan mereka, dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW ketika dalam salah satu pertempuran, ketika hampir bertemu dengan musuh, ya, beliau menunggu masa, menunggu waktu-waktu penyerangan. Nah, hingga ketika mulai agak dingin, ya, telah tergelincir matahari, baru beliau berkhutbah, membangkitkan semangat para sahabat. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berangan-angan berjumpa dengan musuh. Jangan mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Hendaknya kalian meminta al-afiyah kepada Allah, keselamatan. Nah, tetapi jika kalian berjumpa dengan musuh, bersabarlah. Jangan mundur. Ya, kita tidak berharap bertemu dengan musuh. Tetapi jika berjumpa dengan musuh, perintah Nabi, bersabarlah. Jangan surut ke belakang. Jangan mundur. Nah, dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Artinya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, pedang yang dibawa oleh para mujahidin yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar di jalan Allah, maka jika seorang ketika membawa pedang itu terbunuh di jalan Allah, maka itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Itu artinya pedang itu, surga itu berada di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Wahai Allah yang menurunkan kitab dan memperjalankan awan dan yang membuat kalah pasukan-pasukan musuh. Ihzimhum, kalahkan mereka, hancurkan mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami terhadap mereka. Nah, jadi di sini Nabi mencontohkan doa ketika akan menghadapi musuh. Nabi bertawassul terlebih dahulu dengan perbuatan-perbuatan Allah. Sebelum meminta, Nabi bertawassul. Ini tawassul yang syar'i, di dalam doanya itu memohon kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya yang mulia. Apa perbuatan Allah yang disebutkan dalam hadis ini? Yang menurunkan kitab, yang memperjalankan awan. Nah, menurunkan kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Kebaikan dari Allah. Hanya Allah yang mampu. Yang memperjalankan awan sehingga turun hujan di tempat-tempat yang sangat memerlukan hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Nikmat bagi para hamba. Engkau ya Allah yang hanya bisa melakukan itu. Maka sebagaimana engkau melakukan hal itu ya Allah, dan yang mengalahkan musuh-musuh, tolonglah kami. Nah, jadi sebelum meminta, bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Nah, hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab tentang kesabaran, karena Nabi memerintahkan ketika bertemu musuh, hendaknya kalian bersabar. Nah, tidak mengharapkan perjumpaan dengan musuh, jangan berdoa untuk bertemu dengan musuh, tetapi kalau bertemu dengan musuh, hendaknya bersabar. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di siang hari ini. Tiga hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang lain dari kitab Riyadhus Shalihin. Tayyib. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Nah. Apakah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bisa digunakan untuk khawarij? Naam, artinya untuk membantah khawarij benar, bisa. Ini termasuk hadis yang menunjukkan batilnya akidah atau amalan orang-orang khawarij. Kalau pemimpin muslim mementingkan diri mereka sendiri, bukannya kemudian dikritik di mimbar-mimbar bebas, di khalayak ramai, ditulis di buletin-buletin, disebarkan kepada orang-orang, ditulis di situs-situs kedzaliman penguasa. Tidak demikian. Itu bertentangan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum. Hendaknya kalian tunaikan hak kalian terhadap mereka, kewajiban kalian sebagai rakyat. Bersikap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Sedangkan jika hak kalian ditahan oleh mereka, tidak diberikan, wa tas'aluna Allah alladhi lakum, minta kepada Allah hak kalian. Nah, jadi ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sekian banyak dalil kebatilan manhaj khawarij. Nah, baik. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.